Bismillahirrahmanirrahim. Sama mana? Qala rahimahullah wa an qala al-musannif rahimahullah wa an ibn Mas'udin radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u min dunillah niddan dakhala an-nar. Rawahu al-Bukhari. Berkata al-musannif rahimahullah, siapa al-musannif? Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, man mata, barang siapa yang mati, meninggal dalam keadaan dia berdoa pada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, maka dia akan masuk neraka. Rawal al-Bukhari. Berkata al-Imam al-Qayyim rahimahullah, al-niddu as-shabih, al-nidd serupa, tandingan, fulan niddu fulan wa nadiduh ay mithluh syibhuh, intaha. Tandingan serupa, menjadikan Allah tandingan serupa dengan makhluknya, ini syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala taj'alū lillāhi andādā wa antum ta'lamūn." Janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Qalū wa man māta wa yad'ū min dunillāhi niddan, barang siapa yang mati dalam keadaan dia berdoa pada selain Allah, menjadikan selain Allah sebagai tandingan, ayya ja'aluni dan fil ibadah, menjadikan tandingan bagi Allah dalam beribadah. Dia berdoa pada Allah, minta pada Allah, juga minta kepada selain Allah. Dakhalan nar, maka dia akan masuk neraka. Berkata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa syirku fahdharhu fa syirkun zahirun dal qismi laysa biqabil al-ghufrani wa wattakhadha an-nidd lir-rahmani ayyan kana min hajarin wa min insani yad'uhu wa yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu kamahabbati ad-dayyani. Berkata al-Imam al-Qayyim rahimahullah, fasyirku fahdharhu, adapun kesyirikan maka hati-hatilah kamu dari kesyirikan tersebut. Fasyirkun zahirun dal qismi laysa biqabil al-ghufran, syirik itu jelas, ya nampak jelas. Dal qismi memiliki pembagian, dan kesyirikan itu enggak akan diampuni dosanya. Wa wattakhadhani lirrahmani ayyan kan, yang namanya kesyirikan adalah menjadikan bagi Allah sebagai tandingan. Ar-Rahman, ya, jadikan tandingan baik dari batu atau dari manusia, dijadikan sebagai tandingan bagi Allah. Yad'u berdoa, yarju berharap, yakhafu takut kepada dia, yuhibbu mencintainya, kemahabbatid dayyan seperti kecintaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hada syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab.